وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ada mic lagi enggak, Pak Edi? Hah? Mic lagi buat yang baca. Ah. Sudah. Ya, sekarang sudah dibaca di sini. Baik ya, coba nyala. Nyala enggak? Nyala. Enggak. Saya sementara nunggu mic nyala, kita baca dulu. Ya, Panji baca, Mas Panji. Surat Al-Ikhlas itu suratain, ada dua, yaitu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, pemurnian nama dan sifat hanya milik Allah. Sifat-sifat Allah tidak ada yang menyerupainya. Sedangkan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, pemurnian peribadatan hanya kepada Allah. Maka Maka surah Al-Kafirun bukan untuk toleransi, tapi untuk barok. Baro'ah berlepas diri dari peribadatan kepada orang-orang kafir dan orang kafir. La abudu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu na ma'abud, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, wala antum abidu na ma'abad, a'bud, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian. Wali din, dan untukku agamaku. Ini bukan toleransi, tapi ini adalah berlepas diri. Sering dipahami lakum dinukum waliyadin sebagai ayat saling toleran. Lakum dinukum waliyadin deh, masing-masing saja. Nah, masing-masing dalam artian kita tidak memberikan peribadatan kepada mereka, tidak meridhoi peribadatan mereka kepada selain Allah, tidak mencintai mereka dan mengingkari mereka, mengkafirkan mereka. Ini baru lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Sampai-sampai ada seorang yang murtad, ketika ditanya apakah anda benar murtad, udah lakum dinukum waliyadin aja deh katanya. Lakum dinukum waliyadin aja. Dia pikir ini adalah ayat toleransi, padahal ini adalah ayat barok, ayat berlepas diri. Nahahum ayyujibahum ila dalik, maka Allah melarang Nabi untuk merespon ajakan mereka. Ila dalik antan an yatanazala an syai'in min ad-din, untuk mau tanazul, mengalah sedikit dari agama. Min ajli irdaihim, ya, supaya mereka ridho. Fala yajuz at-tanazulu, enggak boleh tanazul, mengalah dalam urusan agama. Min ajli irdha'il kufar, dalam rangka meraih orang-orang apa, keridhaan orang-orang kafir. Ya, enggak ada. Mahma kadzal amr, bagaimanapun perkaranya tersebut. Ibnu Katsir menyatakan la budu ibadatikum, aku tidak akan menyembah peribadatan, segala peribadatan kalian. Wa inna ma'budullaha 'ala wajhil ladzi bi yuhibbuhu wa yardahu. Ini makna ayat ini. Sesungguhnya aku hanya beribadah pada Allah, ya. 'Ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardahu, dalam bentuk yang Allah menyukainya dan Allah meridhoinya. Wala antum abiduna ma'abud, apa kata Ibnu Katsir? Ai la taqtadu, la taqtaduna bi awamirillahi wa syar'ihi fi ibadihi. Kalian tidak akan taqtadun, kalian tidak akan meneladani, mengikuti secara sempurna perintah-perintah Allah dan syariatnya. Fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya, kecuali kalian berislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kadu, ya, dan sesungguhnya mereka hampir-hampir, la yaftinunak, hampir-hampir memalingkan engkau wahai Nabi, alladzi awhayna ilaik, dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Liyaftari alaina ghairah, ya, litaftari alaina ghairah, agar kamu membuat, ya, secara dusta atas nama kami kepada selainnya. Wa idzan, kalau begitu, lattakhadhuka khalila, tentulah mereka akan menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai sahabat dekat. Walaula sabba'naka, seandainya kami tidak memperkuat hatimu, imanmu, laqad kitta, sungguh hampir-hampir engkau, tarkanu ilaihim syai'an qalila, tarkanu, engkau condong kepada mereka sedikit saja. Idan, kalau begitu, la adaknaka, kami akan merasakan kepada engkau adab, di'fal hayati wa di'fal mamat, berlipat di kehidupan ini dan di setelah kematian. Summa la tajidulaka alaiha alaina nasira, kemudian engkau tidak akan mendapati penolong pun, ya, nanti ketika sudah berhadapan dengan hukum Allah. Sampai Allah ancam Nabi demikian. Nah, baca berikutnya. Edward, kasih mic-nya ke Edward. Darurah, bukan dururah, darurah. Fa innana tajudu inda dururati rukhsatan min Allah subhanahu wa ta'ala illa haddathtahu minhum tuqad yadfa'u syarahu fa yajibu ma'rifatu hadhihi al-masa'ifi fa ba'du an-nasi yatasaharu fi isha'ati al-muwalati lil-kubari fa yaqulu hadha min babi husni al-ta'amuli wa izhari al-islami bimadhhabi al-musafahi wa annahu laysa bihi karahiyatun wa ba'dahu wal-bughdahu wa hadha kalamun batilun fal-islamu fihi karahiyatun wa mahabbatun wa fihi wala'un wa bara'un walaysa dinun mahabbatan faqat kama yaquluna hadha kalamun batilun al-islamu dinun azizun wa qawiyyun wala tusamih lanya lanah ya rijism wala tusamih fihi ma'al kubari au tanazal lahum fi syai'in min ad-dini hunaka fariqun yad'u ila anna al-muslimina la yujahiduna al-kubbara wa la yuqatilunahum li'anna al-islama dinu rahmatin la qitala fihi. Nah, wala tajus, kata Syekh, enggak boleh mudahana berbahasa basi terhadap orang-orang kafir, tanazul, mengalah an syai'in min ad-dinil Islam, dalam agama Islam ini. Min ajli irdaihim, karena meraih ridho mereka. Enggak boleh mudahana la tajus mutlak. Enggak boleh secara mutlak. Enggak boleh. Ya, dipaksa untuk lepas jilbab demi kerja, enggak boleh. Ini mudahana. Ya. Amalan-amalan yang wajib, enggak boleh sholat kecuali ya, pada berbagai perkara yang bukan yang wajib. Ya, bukan yang wajib, yang ditinggalkan haram. Nah, itu enggak boleh mudah. Amal mudarah dari darah. Ya, apa maksudnya? Darah yudri. Ya, itu bersikap lembut kepada orang lain, mengalah agar dia tidak menjauh, supaya kita masih bisa beri nasihat, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, adapun mudarah fa innaha tajuz 'inda darurati rukhsatan min Allah. Nah, ini boleh ketika darurat supaya dia tidak menzalimi kita. Allah berfirman illa anta taqumin tuha. Ya, kecuali jika kalian menjaga diri dari mereka karena takut. Nah, ini boleh. Liyadfa'u syarhum, agar mencegah keburukan mereka. Maka wajib mengenal permasalahan ini. Wabadun nas yatasahar fi isya'atil muwalat dan kufar. Sebagian orang mereka bermudah-mudah dalam menyebarkan rumor untuk berloyal kepada orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan hadza min babi husni ta'amul. Oh, ini kan bagian dari interaksi yang baik dengan sesama manusia. Wa idharul islam bimadharul musameh, dan menampakkan Islam itu dengan dalam bentuk yang toleran. Wa annahu laysa fihi karahatun wa bughdha'. Bahwasanya di Islam itu enggak ada kebencian. Ya. Enggak ada bughdha, enggak ada kebencian, enggak ada permusuhan. Ya, Islam agama damai. Benar. Ya. Tetapi kalau dinafikan sama sekali kebencian, ini keliru. Islam mengajarkan untuk benci kepada kekufuran. Islam agama damai, ya, tapi Islam mengajarkan untuk benci kepada kekufuran, benci kepada orang kafir dan apa yang disembah dan agamanya dan perayaannya. Nah, ini Islam. Ya, jadi jangan digambarkan Islam agama damai, akhirnya enggak ada pengingkaran sama sekali. Enggak ada bughdha, enggak ada karaha, enggak ada takfir. Ada, enak aja itu semua nanti hilang. Nah, hilang, kalau itu semua hilang ya itu sudah bukan Islam. Karena Islam dibangun di atas dua pondasi, an-nafyu wal isbat. Mana lagi berikutnya? Hadza kalamun batil, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, ini kalam yang batil, Ini kalam, ini kalam batil kalau dikatakan enggak ada dalam Islam kebencian. Ada, kita mesti benci orang kafir. Ya, mana lagi berikutnya? Wal Islam fihi karahatun wa mahabbatun. Islam di dalamnya terdapat ya, benci, ya, karoha. Namun juga terdapat apa? Mahabbah, ada cinta. Nah, dalam Islam ada al-wala wal bara, loyalitas kepada Islam, dan bara berlepas diri kepada selain Islam. Ya. Walaysa dinun mahabbatan faqat. Islam bukan agama yang cinta kasih aja, bukan. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, hadza kalamun batil, ini kalam batil kalau dikatakan Islam agama damai, dalam artian enggak ada nanti jihad, enggak ada nama benci pada orang kafir, mengkafirkan orang kafir, ini dusta, ini batil. Dan mereka sekarang sedang mengkampanyekan demikian. Oh, itu bukan Islam. Islam itu agama yang cinta damai, toleran. Diartikannya apa? Tidak adanya pengkafiran kepada orang kafir. Diartikannya apa? Tidak ada kebencian kepada orang kafir dan sesembahan mereka. Wah, ini udah bukan Islam kalau begitu, agama baru. Kalau Islam itu harus ada seperti itu. Naam, cinta damai. Islam mengajarkan keadilan kepada orang kafir sekalipun. Ya, tetapi bukan maknanya Islam tidak ada kebencian, tidak ada peperangan. Ada. Ya. Wajahidul kufar wal munafikin, jelas. Jihadlah, perangilah kufar dan orang-orang munafik. Nah, kama yakul hadza kalam al-Islam dinun azizun qawiyun, agama yang perkasa, agama yang kuat. La tusamih, maka jangan engkau toleran fihi ma'al kufar, dalam Islam dengan orang-orang kafir. Au tanazal, atau anda mengalah lahum fi syai'in minad din. Ya, mengalah dalam urusan agama ini. Disuruh enggak mau, disuruh jangan sholat, ikut. Kenapa? Ini lagi rapat direksi. Ya. Masa lari lagi adzan. Subhanallah. Barack Obama dengan segala stafnya membawa misi dari negara Amerika datang ke Riyadh jumpa sama Raja Salman. Disambut Raja Salman. Raja Salman sambut, kemudian masuk azan, ditinggal Barack Obama walaupun dari Amerika. Kejadian enggak? Kejadian enggak? Subhanallah. Wala nuzaki alallahi ahad. Benar, kita tidak mentazkiyah Raja Salman, tapi itulah gambaran yang real. Ya. Bahwasanya Islam itu punya izzah di hadapan orang-orang kafir. Jangankan orang kafir meminta kepada umat Islam untuk menanggalkan sebagian prinsip. Sholat aja ditinggal orang kafir. Nah, ini baru rapat direksi, rela sholatnya ditinggal. Ya. Rela sholatnya ditinggal. Subhanallah. Ya, mending bisa, masih bisa sholat di waktu adaan. Dia sholatnya nanti di waktu kodoan. Dia rapat dari maghrib sampai jam 8. Gak enak nih makan malam. Jangan ditinggal. Sampai jam 8, maghribnya lewat. Bablas. Subhanallah. Ya. Nah, itu saat mana lagi berikutnya. Wa hunaka fariqun. Nah, di sana ada sekelompok orang yad'u ila annal Islam. Dia menyeru, "Oh, bahwasanya Islam, kaum muslimin, muslimin itu la yujahidun al-kufar." Oh, kaum muslimin itu enggak ekstrim memerangi orang kafir. La yuqatilunahum, enggak memerangi mereka. Dia non Islam, dinu rahmatin la kitalafi. Karena Islam itu adalah agama rahmat. Tidak ada peperangan, agama kasih sayang, agama cinta damai. Benar, tetapi ketika dinafikan itu semua, ini batil. Islam mensyariatkan jihad. Islam mensyariatkan membenci, mengkafirkan, mengingkari, menafikan semua sembahan selain Allah dan yang menyembahnya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha'u abada. Itu kata Nabi Ibrahim. Nah, barakallahu fikum. Wa hunaka fariqun akhar. Nah, ada kelompok lain yang ekstrim ini. Tafadhal, dibaca mic-nya. Kasih ke posisi-posisi. Wa hunaka fariqun akhar yatashaddadu fayahtabiru ta'amulu ta'amula fayahtabiru ta'amula ma'al kufari mutlaqan muwalatan wa la yufassilu hadha tafsil alladhi dzakara Allahu fi kitabih fayabghi ma'rifatul umuri wa tanzilul ahkami asy-syar'iyyati fi manaziliha wa alla nukhallita bainal haqqi wal batil wa la naqulu innal islama la yata'amalu ma'al kufari wa annahu dinun ghilzatun wa la rahmata fihi fal islamu fihi rahmatun wa fihi ghilzatun. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzatan. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahim. Wa qala ta'ala Muhammadur rasulullah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum ay ruhamaa'u bil muslimina walakin laisa ma'na annahum ashidda'u 'alal kuffari aw fihim ghilzatun 'alayhim annahum la yata'amaluna ma'ahum fima abahallahu. Nah, sambung berikutnya siapa? Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu hafizahullahu ta'ala aw annahum la yatazawwaruna min al-kitabiyyati wa la yabi'una ma'ahu wa la yashtaruna qamisa hadha huwa al-mahdumu fal-maqalikum lati yahtajuha al-muslimuna yatabadalunaha ma'al kuffari li'anna al-muslimina bihajatin ilayha amma qabulya tuhdini fahum sahihi tanazulun wa rajihi tazamuran ma'alaihi kufru fa'ijib wa sya'ifa hadha. Berarti selesai ini pembatal ke 8. Ke 8 ini kan? Nah. Dari mana tadi Fauzi bacanya? Hunaka fariqun. Nah, ini pertama kelompok yang menggampangkan ya. Artinya mereka ini toleran. Islam itu agama damai, enggak ada perang, cinta kasih sayang. Artinya dinafikan semua pengingkaran terhadap agama lain, apalagi takfir. Ini batil. Ya, ini batil. Ini biasanya dipasarkan oleh kaum Murji'ah, kaum sekularis, kaum sipilis, sekularis, pluralis, liberalis. Wa hunaka fariqun akhar. Tapi ada kelompok lainnya yang yatashaddad, yang mereka ekstrem keras. Fa ya'tabiru at-ta'amul ma'al kufari mutlaqan muwalatan. Mereka menganggap interaksi dengan orang kafir itu secara mutlak sebagai bentuk muwalat, sebagai bentuk loyalitas kepada mereka. Jadi kita enggak boleh berinteraksi dengan orang kafir dalam bentuk apapun, jual beli, dalam bentuk bisnis, sewa menyewa. Enggak boleh sama mereka. Ya dan billah. Ini kelompok yang nyeleneh juga. Ya, sama dengan kelompok yang pertama yang mengatakan enggak ada perang antara orang kafir, cinta damai, enggak ada kebencian, semua kita toleran. Nah, ini batil ini. Ya. Wala yufassilu hadza tafsila, dan mereka ini yang kedua ini yang ekstrem ini tidak merinci dengan perincian alladzi dzakarallahu bi kitabih. Ya Allah telah sebutkan di kitabnya. Maka wafayan bagi ma'rifatul umur, wajib mengetahui perkara ini, wa tanzilul ahkam asy-syar'iyyah bi manaziliha, dan menempatkan hukum-hukum syar'i di pada posisinya. Wa la nukhallita bainal haqqi wal batil, tidak mencampur adukan antara yang hak yang dan batil. Wa la naqul, dan kita tidak menyatakan innal islam la yata'amalu ma'al kufar, bahwasanya Islam tidak berinteraksi dengan orang-orang kafir. Wa annahu dinul ghilzah, Islam agama yang apa? Ghilzah, keras. La rahmat fihi, enggak ada rahmatnya. Tidak demikian. Fal Islam fihi rahmatun wa fihi ghilzatun. Islam di dalamnya ada rahmat, kasih sayang, kedamaian, tapi juga ada keras. Tegas dengan orang kafir, mengkafirkan mereka, merangi mereka dalam jihad yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaknya mereka menemui kekerasan darimu. Keras terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mayyartadda minkum, siapa yang murtad dari di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbunah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, yang lembut terhadap kaum mukminin, aizzatin 'alal kafirin, tapi keras tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di fisabilillah, tidak takut celaan orang yang mencela. Allah berfirman, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar, dan orang yang bersama Nabi itu para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir, ruhamau bainahum. Saling kasih sayang terhadap sesama mereka sendiri. Ya. Airuhama bil muslimin, kasih sayang terhadap kaum muslimin, walakin laisa ma'na annahum asyiddaw 'alal kufar fihim ghilzatun 'alaihim annahum la yata'amalun ma'ahum fi ma abahallah. Namun bukan maknanya keras terhadap orang kafir, yang di sana terdapat tegas keras terhadap orang kafir, artinya tidak berinteraksi dengan orang kafir pada hal-hal yang Allah bolehkan. Au annahum la yatazawwajuna alkitabiyat, atau mereka maknanya tidak menikahi, tidak boleh menikahi kitabiyat. Ya. Paham kemarin ya? Kitabiyat dari ahlul kitab yang menjaga diri, bukan yang berzina atau punya pacar. Ya. Wala yabi'una ma'hum wala yashtarun, enggak jual beli dengan mereka. Falaysa hadha huwal matlub, bukan ini yang dimaksudkan. Wal masalih allati, maka berbagai kemaslahatan, yang yahtajul muslimun, yang dibutuhkan oleh muslimun, yatabadalun, mereka saling barter, ma'al kufar, dengan orang kafir. Ya, li'annal muslimin, karena kaum muslimin dihajatin ilaiha, butuh. Amma qadiyatud din, adapun urusan agama, walisa fihi at-tanazul, enggak ada di sini mengalah. Walisa fihi tasamuh, enggak ada toleransi. Ma'adinil kufar, dengan orang kafir, agama kafir. Wajib ayarif hada, maka wajib untuk mengenal hal ini, li'anna hadhil mas'alata, karena permasalahan ini iltabasat ala katsirin minan nas, tersamarkan bagi kebanyakan orang. Ma baina mutasahilin, antara orang yang menggampangkan, yang yad'u ila annal islam, yang dia menyeru ke bahwasanya Islam adalah dinun dinu musalimatin, agama cinta damai, daiman selalu, enggak ada perang, enggak ada kafir-kafirin. Wa baina mutasyaddidin, atau antara yang ekstrim, yang dia berpendangan annahu la yajuz at-ta'amul, enggak boleh interaksi ma'al kufar, dengan orang kafir, bi ayyi tariqatin, dengan metode apapun. Kilal fariqaini, kedua kelompok itu mukhti'un, keduanya keliru. Wa yatajanna 'alal Islam, berbuat jahat pada Islam, melukai Islam atau apa ya, menciderai Islam. Fal wajib, maka yang wajib dirasatu hadhil umuri, mempelajari perkara ini, wa ma'rifatul ahkami fiha, mengenal hukum-hukum yang di dalamnya, li'anna hadzal baba muhimun jiddan, karena bab ini penting sekali, khususan fi hadzal zaman, terlebih lagi di zaman ini. Wallahu a'lam, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Soal jawab 4 menit tersisa, gimana? Bacain aja ya. Saya yang bacain apa gimana? Coba langsung antum yang baca, terus saya langsung terjemahin. Kasih mic-nya ke siapa? Si Mas Patur, Patur. Cepat Mas Patur baca. Masyari' Al-Askariyati Al-Askariyati Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Ibram, Abram Ayyubrimu mengikat ittifaqiyat, perjanjian, kesepakatan ba'mahum bersama mereka orang kafir ala insya'il masyari untuk membuat pangkalan-pangkalan askariyah, pasukan perang militer fi biladil muslimin, di berbagai negeri muslimin, itu yu'tabaru, apakah itu dianggap minal mudhaharati lahum, sebagai bentuk menolong mereka, wal munasarah lahum, membantu mereka. Terus jawab. Yaitu maslahatul muslimina nahnu bihajatin ila anna nata'allama ila anna ta'allama al-umuro al-harbiyata wa asalib al-harb wa hum yukinuna aktarawina fala mani'a an nastabda min fitratihim walaysa hadha min al-mawalati hadha min tabadulil musawiti allati yahtajuha al-muslimuna. Maka jawabannya hadha jaizun, ini boleh. Li'annahu li maslahatil muslim, karena ini untuk kepentingan kaum muslimin juga. Nahnu, kita ini bihajatin, kita butuh ila anna ta'alama al-umura al-harbiyah. Kita butuh untuk mempelajari berbagai perkara mengenai peperangan. Wa asalib al-harb, bagaimana usul-usul perang, artinya strategi-strategi perang. Wa hum, sedangkan mereka orang kafir, yutkinunaha aktsara minna. Mereka lebih terampil menguasai dibandingkan dengan kita. Fala mani'a nastafida min khibratihim, maka tidak ada penghalang yang mencegah kita untuk mengambil faedah dari pengalaman mereka. Laisa hadza min babil muwalat, ini bukanlah bentuk bagian loyalitas. Hadza min tabadul masarih, ini merupakan saling tukar menukar kemaslahatan. Alati yahtajuha al muslimun, yang dibutuhkan oleh kaum muslimun. Terus baca lagi soal وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين ولأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب فهل هذه الفتوى صحيحة؟ Jawabnya kasih Dimas. Jawab. Ada min fatawa juhali wal muta'alimina fala yajuzu qatlul kuffari alladziina ja'u bi ahdin wa dakhalu bi amalin li'anna hadza wadaru wa khiyanatan fala yajuzu hadza walau kanu fi jaziratil arabi yajuzu lahum an yadkhulu jaziratil arabi lil masalihi al mutabadilati imma sifat tujarun yakumuna bi'amalin la yudkinuna wairu yajudu hala al-mabdu'u al-istibanu wa tanqidul kumari bila istitoni il jadirati apa annahum yadukuluna jadiratal bil-mu'amalati wa ta'amuli summa yakhujuna fahada labani aminhu walladhi yukhrijul kuffaru wa annahum bilal istitoni fi jadiratil arabi huwa waliyul amri falisa dhalika min haqqi kulli ahadu Fal khitabu li ulati umur muslimina kum yuqidunahum idha qadaru ala dhalika. Ya, pertanyaan, gunakan manjufti, ada yang berfatwa bifatul kufar, bolehnya membunuh orang-orang kafir alladzina fi jaziratil arabiyah, yang ada di jazirah Arab. Wa'alalu, mereka beralasan dzalika bi'annahum, yang dibikin itu laisu mu'ahadun, mu'ahadin, bahwa orang kafir ini bukan kafir mu'ahad. Lianna daulatahum, karena daulah negeri-negeri mereka taqtul muslimin, membunuh kaum muslimin bismil irhab, dengan dalih mengatasnamakan terorisme. Fahal hadhil fatwa sahihatun, apakah fatwa ini benar? Jawabannya, hadha min fatawal juhali wal muta'alimin, ini fatwa orang-orang bodoh dan sok tahu. Fala yajuz, kita qatlul kufar, enggak boleh membunuh orang kafir. Alladzina ja'u bi ahdin, yang mereka datang ke negeri kita dengan perjanjian adanya visa. Wadakhalu bi aman, mereka masuk dengan aman. Ya nah hadza qadarun wa khiyanatun, ini adalah bentuk pengkhianatan, melanggar perjanjian, khianat. La yajuz hadza walau kanu bi jaziratil Arab, enggak boleh ini dilakukan walaupun ini ada di jazirah Arab. Ya juzulahum ayadkhulu jaziratal Arab lima salihil muqtabadilah, mereka boleh masuk ke negeri Arab ya untuk kemaslahatan yang saling menukar manfaat. Apakah mereka sufara, jamak safir, para dubes atau tujar, para pebisnis, umal, para pekerja, yang yakumuna bi amalihim bi amalin, mereka mengerjakan pekerjaan yang yutkinuna ghairuhum, yang tidak ada yang mampu mengerjakannya selain mereka. Ya juzu hadza, maka ini boleh. Al mamnu, yang terlarang ialah al istitanu, yaitu memberikan mereka mukim secara permanen. Watamkinul kufar minal istitan, dan memberikan ruang peluang buat orang-orang kafir untuk tinggal secara permanen fil jazirah, di negeri Arab. Ya amma annahum yadkhuluna jazirah, adapun mereka masuk ke negeri jazirah Arab lil muamalah, untuk muamalah ya wa ta'amul, interaksi, summa yakhrujun, kemudian mereka pergi keluar, adalah mani amin. Ini enggak ada faktor yang melarang. Alladhi yukhrijul kufar, yang berhak mengeluarkan, mengusir orang-orang kafir, wa imna'uhum, dan mencegah mereka minal istitan, dari tinggal di jazirah Arab, adalah walil amr, pemimpin. Walaysa dzalika fi haqqi kulli ahadin, bukan hak setiap person. Fal khitab ya li wulatil umuri muslimin, maka ya, ini adalah urusannya ya, pemimpin kaum muslimin, yang yukhrijunahum, yang mereka yang mengusir mereka, idza qadaru ala dzalik. Khitab ini maksudnya ada hadis yang berbunyi akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, usirlah, keluarkanlah orang musyrik dari negeri Arab. Nah, khitab ini untuk pemimpin kaum muslimin, bukan siapa saja. Ya, idza qadaru, jika mereka mampu, ala dzalik, untuk melakukan yang demikian. Lanjut lagi nanti pada zuhur soal jawab ini, terus kita sambung ke pembatal ke-9. Nah, subhanallah, bihamdika, syadallah, bihamdika, syadallah.